dari kitab Al-Bahiyah lil-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Ini kita akan baca ada fatwa dari Syekh Muzaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Ini yang berkaitan tentang ziaratul kubur. Di dalam fatwanya Syekh Muzaimin rahmatullahi ta'ala alaih, ketika ada yang bertanya tentang mengkhususkan ziarah pada hari raya, baik Idul Fitr atau Idul Adha, ataupun mengkhususkan pada hari Jumat untuk ziaratul kubur. Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan bahwa di dalam ziaratul kubur itu tidak ada waktu khusus, kapan saja. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, thabata an Nabi alaihissalatu wassalam annahu zaraha lailan. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah ziaratul kubur pada malam hari. Dengan ini seseorang boleh ziaratul kubur pada malam hari ataupun siang hari, falabas, tidak apa. Dan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih bahwa pengkhususan ziaratul kubur fi yaumul Id, dan dia berkeyakinan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan fahada yu'tabaru minal bid'ah. Dan ini adalah termasuk dari perkara yang bid'ah. Pengkhususan ziarah khusus ketika hari Id ataupun khusus pada hari Jumat saja. Karena kebanyakan yang terjadi ketika hari Id itu di makbarah banyak orang yang ziarah hari Id, kumpul itu ketika hari raya, tiba-tiba kuburan penuh ramai. Pengkhususan seperti ini tidak ada dalilnya. Pengkhususan seperti ini tidak ada dalilnya. Atau bahkan ketika hari Jumat juga sama, pengkhususan khusus setelah Jumatan pergi ke kuburan ziarah, itu juga sama, tidak ada hadisnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau memang pas kebetulan hari Jumat, adalah bas. Yang dilarang adalah mengkhususkan. Dia tidak ziarah kecuali khusus hari Jumat, atau tidak ziarah kecuali khusus hari raya saja. Ini pengkhususan ini yang tidak ada dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan bahwa di dalam ziaratul kubur ada dua macam. Yang pertama, seseorang bermaksud ziarah kepada seseorang yang tertentu. Kemudian mendoakannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika ziarah, mengkhususkan untuk ziarah ke ibunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah bersama para sahabatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menziarahi ibunya, saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ayastaghfiru li ummi, untuk memberikan ampunan kepada ibuku. Falam ya'dhan li, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepadaku. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, kuburannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ini ziarah ila syakhsin muayyan, kepada seseorang yang tertentu. Yang kedua, ziarah dari keumuman. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika menziarahi kuburan Baqi'. Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum daral qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alallaha lana wa lakumul afiyah. Ini ziarah kepada secara keumuman. Fahadha jais. Boleh. Nah, secara keumuman kepada ahli kubur semuanya, ataupun pengkhususan ila syakhsin muayyan, dua-duanya jais. Nah, dua-duanya diperbolehkan. Nah. Kemudian sesuatu yang dilarang ketika ziyaratul kubur, yaitu diantaranya syaddur rihal. Apa itu syaddur rihal? Seseorang sengaja ziarah ke suatu tempat untuk ziyaratul kubur. Di sana terdapat hadis dari Nabi SAW mengatakan, la tasyuddur rihal ila thalathati masajid. Janganlah kalian tasyaddur rihal kecuali ketiga masjid, tiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Hadza, ini Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa. Naam. Wal Masjidil Aqsa. Naam. Dengan ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang sengaja tasyaddur rihal untuk menziarahi kuburan. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga seseorang ketika dari Mekah ke Madinah, dia niatkan ziarah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sedangkan dan ziarah ke kuburan Nabi SAW tabi' diikuti. Ini maksudnya bukan ke situ, tapi maksudnya ke ziarah kuburan, ziarah Masjid An-Nabawi. Dan kuburan nanti diikutkan. Setelah kalian ke masjid, di situ ada kalian ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan pergi sengaja min ajli ziaratul kubur, fahada mamnu, walaupun kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan telah kita bahas hikmah dari ziarah. Di sana terdapat fawaid-fawaid. Yang diantaranya apa? Man sayujib? Ublajis. Abu Rifqi. Apa? Tudakiru? Tudakiru al-maut. Akan mengingat kepada kematian. Ziaratul kubur bisa mengingat kepada kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akhtiru dzikru hadzihi min ladzat al-maut. Akthiru dzikru hadzihi min ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan-kenikmatan, yaitu al-maut. Seseorang dengan ziyaratul kubur bisa mengingat kematian. Karena suatu saat dia akan mati juga, akan meninggal juga. Dengan ini seseorang ketika menguburkan mayit, hindari tertawa lain sebagainya. Ketika menguburkan mayit, sepatutnya yang harus dilakukan itu tafakur. Tafakur melihat ketika dikuburkan, ya Allah, gimana kalau suatu saat saya juga dikuburkan seperti ini? Apa yang dirasakan nanti sendiri di kuburan? Nah, di liang lahat. Tafakur. Kadang orang ketika ziaratul kubur atau ketika dia menguburkan mayit, tertawa terbahak-bahak dengan temannya, atau bahkan transaksi jual beli di kuburan seperti tidak ada tempat lagi. Ketika di kuburan, wah ada si fulan, gimana kemarin pesanan sudah sampai belum? Belum. Kamu pesan apa lagi di kuburan? Transaksi jual beli. Padahal di sini itu merupakan tempat yang pas ketika kita tafakur, mengingat kematian. Jangan ini jauhkan terbawa apa Allah, sesuatu yang bisa melalaikan, tertawa, terbahak-bahak lain sebagainya, atau umur-umur perkara-perkara dunia dibawa ke kuburan. Nah, padahal seseorang ketika ziarah ke kuburan adalah untuk zuhud. Nah, faedahnya yaitu agar dia zuhud. Karena kuburan sama. Orang kaya, orang miskin kuburannya sama. Tidak ada orang kaya dikubur pakai emas misalkan. Orang miskin dikubur pakai tanah. Semuanya sama. Orang kaya bajunya pakai yang bagus, orang miskin bajunya lah. Semuanya memakai kain kafan. Yang membedakan yaitu amal perbuatan. Kaya dan miskin sama, yang membedakan adalah amal perbuatan. Sehingga ketika kita menziarahi kubur, yang diantaranya yang tadi disebutkan yaitu bisa mengingat kematian. Kemudian yang diantaranya yaitu mengingat akhirat. Karena kuburan adalah tempat persinggahan pertama. Ketika seseorang sudah meninggal, persinggahan pertama yaitu di kuburan. Nah, dan juga zuhud di dunia, sehingga seseorang ketika di kuburan hilangkan hal-hal yang masukkan dunia, transaksi jual beli atau lain sebagainya di kuburan. Nah, mana jual beli tempatnya bukan di kuburan, di luar sana, pasar atau lain sebagainya. Sedangkan kuburan tempat seseorang tafakkur, mengingat kematian, zuhud fi dunya. Baik. Dan orang-orang yang berziarah kubur itu bermacam-macam. Ada yang dia meniziarahi kubur, kemudian setelah ziarah kubur dia mendapatkan fawaid. Ada orang yang ziarah kubur tabarruk dengan kuburan. Ini adalah termasuk dari ziarah syirkiyah. Ada ziarah yang sunnah sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Masallallahu lana wa lakumul afiyah. Ada ziarah yang ziarah syirkiyah. Ziarah syirkiyah yaitu meminta ke kuburan. Minta ini kuburan wali. Wahai wali fulan, saya mau kaya raya. Minta harta sebegini, mintanya ke kuburan. Atau tabarruk dengan kuburan. Kadang orang kalau ke kuburan, tanah kuburannya dibawa. Kenapa? Barokah. Ini tanah kuburannya wali fulan, dibawa disimpan kuburannya. Ini termasuk dari ziarah syirkiyah. Yang seharusnya seseorang ketika ziarah dia mendapatkan pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fazuruha, ketika dia pulang ziarah malah melakukan kesyirikan. Sehingga seseorang ketika ziarah mendoakan, bukan meminta. Meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menyembelih untuk kuburan, pahala haram. Menyembelih untuk kuburan si fulan misalkan, pahala haram. Nah, kemudian masalah yang telah kita pelajari yaitu haram seseorang untuk membangun kuburan di atasnya. Nah, dan di sana ada fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahi taala alaih, ketika seorang menguburkan itu tanahnya melebihi satu jengkal. Saya mendapatkan fatwa dari Syekh Ibnu Taimiyah, sisanya dikeluarkan. Nah, sisanya dikeluarkan, jangan disatukan. Misalkan lebih dari satu jengkal dikeluarkan. Nah, karena melebihi batas. Melebihi batas. Nah, Kemudian di sana terdapat fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahi taala alaihi yang berkaitan tentang perbedaan ketika meletakkan tanda untuk perempuan 3, laki-laki 2. Perempuan tengah-tengahnya ada batu. Laki-laki di depan, depannya di atas kepala dan di kakinya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi bahwa tafriq seperti ini tidak ada dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan untuk menandai bahwa itu ada kuburan, fahada jais. Agar orang-orang mengetahui bahwa itu adalah kuburan. Agar jangan sampai diinjak, duduk di atasnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya baju seseorang itu terbakar oleh bara api sampai ke kulitnya, itu lebih baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan. Bara api membakar bajunya sampai ke kulitnya. Api itu panas. Dan itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Dengan ini seseorang tidak boleh duduk di atas kuburan, menginjak-injak kuburan, karena itu adalah merupakan rumah mereka, rumahnya mereka. Jangan diinjak, jangan duduk di atasnya. Kadang orang-orang ada yang menginjak-injak kuburan sampai tidak peduli dia. Kebanyakan dulu di suatu tempat, kebanyakan orang main layang-layangan di kuburan. Kenapa? Karena tidak ada tiang listrik. Karena kalau dekat rumah ada tiang listrik, nyangkut tiang listrik. Ke antena, nyangkut antena. Ke kuburan luas. Sehingga ketika kuburan ada layangan terputus, diinjak-injak itulah kuburan. Gak peduli kuburan siapa saja, diinjak-injak, yang penting dia dapat layangan. Melakukan sesuatu yang haram. Ini perlu ditanbih. Dan ini perlu ditanbih. Ma ya juz. Baik, qala rahmatullahi taala alaihi, kita teruskan kembali. Qala rahmatullahi taala alaihi. Tentang ziarah kubur linisa nanti pada pertemuan berikutnya, insyaallah masalah ini cukup panjang. Wa yaqifu zair mustaqbilan lil qiblah. Dan orang yang berziarah menghadap ke arah kiblat di sininya itu berdoa menghadap ke arah kiblat. Di hal ittifaq para ulama bahwa doa menghadap ke arah kiblat. Doa menghadap ke arah kiblat. Dan juga hal yang perlu dihindari orang yang ziarah meratap nangis kuburan dengan berlebih-lebihan, hal ini perlu dihindari. Sedangkan apabila dia menangis di kesedihan ataupun nangis menangis karena ingat akhirat, suatu saat akan dikubur dan sebagainya, fahada jais. Sedangkan menangis yang keterlaluan, maka hal ini perlu dihindari. Nabi alaihissalatu wassalam pun menangis ketika menziarahi kuburan ibunya, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diampuni, tidak diizinkan, dan meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menziarahi kuburannya, dan Nabi alaihissalatu wassalam diizinkan bersama para sahabatnya, dan Nabi menangis dalam dengan hadis ini bahwa diperbolehkan seseorang menangis dengan nangis-nangis yang wajar. Bukan menangis dengan menangis yang di sana keterlaluan lain sebagainya, fahada ma yajuz, fahada ma yajuz. Qala rahmatullahi taala alaihi wa yahrumu ittikhadul qubur al masajid wa zakhrafatuha wa tasrijuha wal qu'ud 'alayha wa sabul amwat. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, dikatakan afwan, yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa yahrumu ittikhadul qubur masajid, dan diharamkan menjadikan kuburan dengan masjid. Naam. Karena ini perbuatan-perbuatan orang Yahudi. Bahkan perbuatan-perbuatan Nasara. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat yang lain, qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Semoga Allah melaknat mereka. Apa artinya laknat? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadikan kuburan-kuburan menjadi masjid. Nah, sehingga perlu dihindari, bahwa jangan sampai masjid di sana ada kuburan di dalamnya. Nah, masjid salat di apa masjid ada kuburan di dalamnya. Karena ini sama seperti menyerupai dari orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kuburan di atas masjid. Kadang orang-orang berdalilkan gimana dengan Masjid Nabawi? Itu ada kuburan Nabi. Nah, pada zaman dahulu itu ketika ada peluasan, nah, sebelumnya Masjid Nabi dan rumah Nabi itu terpisah. Dan Nabi dikuburkan di kamarnya. Ketika ada peluasan, masuklah ke area masjid. Nah, masuklah ke area masjid. Nah, sedangkan mereka yang berdalilkan bahwa kuburan Nabi masuk ke kuburan, ini merupakan dalil yang salah. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan mereka semoga melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi masjid. Nah, dan posisinya sampai sekarang tidak masuk ke masjid, kiblat ke sana, masih masuk ke pekarangan masjid karena peluasan, karena semakin banyak tiap tahun orang akan semakin banyak. Masjidil Haram peluasan, Masjid Nabawi peluasan. Kenapa? Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak, sehingga memerlukan peluasan. Sehingga memerlukan peluasan Allah Taala. Sehingga seseorang haram untuk menjadikan kuburan-kuburan menjadi masjid. Nah, bahkan para ulama mengatakan ketika kuburan itu ada masjid, dilihat mana yang pertama. Kalau masjid kuburan, kalau kuburan yang pertama, maka masjid yang dihancurkan. Kalau masjidnya yang duluan, maka kuburan yang dipindahkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mana dilihat yang duluan. Kalau ada kuburan, lihat kuburan duluan, berarti masjid yang dibangun sebelum setelah ada kuburan, maka masjid yang harus dibongkar. Tapi ketika masjid dulu, kemudian baru ada kuburan di dalamnya, maka kuburannya harus dipindahkan. Nah, karena tidak sah seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya, mamnu. Tidak boleh seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya. Karena itu merupakan wasail dari kesyirikan. Wasilah menuju kesyirikan ketika seseorang menganggap, wah, sholat di sana, kenapa? Ada kuburan wali. Sehingga orang sholat di sana. Kenapa? Karena ada kuburan walinya. Padahal masjid yang ada keutamaan di dalamnya, pahalanya berlipat-lipat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, sedangkan masjid-masjid yang lain sama. Masjidil Haram ma'ruf, pahalanya berlipat-lipat. Masjid Nabawi juga sama. Masjidil Aqsa juga sama. Sehingga seorang ingin sholat di masjid fulan karena ada kuburan, ini merupakan wasilah menuju kesyirikan yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala. Wa yahram ittikhadhu qubur masajid. wa zakhrafatuha, dihias-hiasi. Nah, dihias-hiasi. Kuburan biarkan seperti itu. Jangan diotak-atik. Kadang ada kuburan, orang beli batu nisan yang cukup mahal. Nah, dan ini tidak, dan ini sesuatu yang dilarang. Nah, bahkan para ulama juga mengatakan seperti peti itu kalau tidak ada cerot tidak perlu. Harganya mahal. Tabut, namanya tabut ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Israf fil mal. Sehingga hal ini juga dihindari. Hal ini dihindari. Wallahu a'lam. Baik. Sisanya kita teruskan lagi insyaallah taala nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir?